Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya diucapkan permohonan maaf karena di kesempatan atau kemudian di pertemuan yang lewat kita gagal kajian dikarenakan kendala teknis di studio. Kembali kita kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihatilin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang keterlibatan wanita dalam peperangan. Maka disampaikan oleh penulis, ya amma antakuna askariyah, adapun perempuan menjadi tentara sebagaimana dilakukan di markas Mujamma' linnisa'i al-askariyat, markas tentara perempuan di Son'a dan di tempat yang lainnya, maka menurut penulis, hal ini wallahi ihanatun lil mar'ati, adalah bentuk penghinaan bagi perempuan. Wa ayya ihanatin, dan betul-betul penghinaan, bukan pemuliaan. Akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Wa inna hadzal khuswa, dan sesungguhnya ini adalah peperangan Amerika yang menyerang negeri-negeri Islam. Ini adalah syai'un min asya' kathirah, sedikit dari banyak contoh-contoh peperangan yang dilakukan oleh orang kafir, namun perangnya bukan perang fisik, namun perang kemudian budaya dan perang pemikiran. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta sehingga seandainya mereka menempuh lubang dhab biawak gurun, yang itu jalannya sulit, lasalaktumuhu, niscaya kalian akan menempuhnya. Kulna, kami katakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan man qablakum adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Saya ingin pastikan makna dahim. Ya, menyerang atau serbuan, betul. Kemudian babi hadza, dan dengan hal ini ada perempuan jadi tentara, maka ini membahagiakan, menyejukkan mata para musuh Allah Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka melihat kaum muslimin dan muslimah menjadi ekor mereka. Sehingga haimanah, kekuasaan dan hegemoni, biasa diterjemahkan haimanah dengan hegemoni, kekuasaan itu milik mereka. Dan menjadikan perempuan sebagai tentara memiliki banyak mafsadah dan bahaya yang banyak, akan aku sebutkan sebagian darinya. Ya, yang pertama ada padanya menyerupai orang kafir, yang mereka lah yang menjadikan perempuan sebagai tentara. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, betul-betul mengingatkan bahaya hal ini dengan Nabi sampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari orang tersebut. Dan aku nasihatkan kepada seluruh saudariku yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan saudara-saudarinya sesama perempuan untuk mengambil manfaat dari kitab Syekhul Islam Taimiyah yang Al-Musamma berjudul Iktida' Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ini ada tugas ya dari Syekhah Ummu Abdillah supaya para muslimah membaca kitab ini atau mengikuti kajian kitab ini. Kemudian yang kedua, di sini berarti mengeluarkan perempuan dari rumah. Padahal hukum asal perempuan itu tinggal dan betah di rumah. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Yaitu rumah yang kalian tempati, meskipun rumah itu bukan rumah perempuan namun rumah yang disiapkan oleh suami. Dan perintah Allah ini tidak akan mudah terwujud kecuali kalau wanita itu punya sifat betah tinggal di rumah. Maka semestinya bisa mengamalkan ayat ini, maka di antara sifat terpuji bagi perempuan adalah betah dan nyaman di rumah dan berbagai macam aktivitas manfaat di rumah. Namun kalau di rumah hanya rebahan dan malah berselancar di dunia maya, maka hakikatnya itu keluar rumah. Kemudian yang ketiga, di dalam hal ini terdapat mencabut perempuan dari rasa malunya dan rasa malunya. Dan apa yang bisa diprediksikan, tawakkoh ayat tawakkoh itu prediksi. Setelah hilangnya atau tercabutnya rasa malu kecuali kejelekan. Kemudian yang keempat, ketika perempuan itu jadi tentara pada adanya pada unsur tabarut. Karena wanita ini keluar dalam keadaan menyingkap wajahnya dan tangannya, bahkan boleh jadi seluruh kepalanya dan yang lainnya. Dan dia tadi memakai pakaian yang sempit, ini pakaian layaknya tentara. Dan ini adalah dzariah jalan menuju fitnah kerusakan dan keburukan. Kemudian yang kelima, dalam tindakan ini terdapat menentang dan melawan Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa may syakiki rasul, siapa yang menentang rasul, min ba'di ma setelah tabayyana lahul huda, jelas baginya petunjuk yaitu ilmu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka, wasa'at masira, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian wanita berprofesi sebagai tentara ini membebani perempuan satu hal yang tidak mampu dia pikul, karena ini bukanlah tugas perempuan, bukan pula sifat perempuan. Bahkan sebaliknya, perempuan itu secara psikologi memerlukan adanya laki-laki yang menjaganya dan melindunginya, bukan malah menjaga dan melindungi. Walakin qatalahumullah, namun semoga Allah menimpakan hukuman kepada mereka yang melakukan hal ini. Anna yufakun, dari manakah mereka dipalingkan? Lau hadasa hadisun, seandainya terjadilah satu kejadian atau peristiwa bainahuna, di antara sesama tentara perempuan, maka tidaklah terdengar pada mereka ilal awak, ilal awak, ini awak artinya menjerit. Maka realitanya, kata penulis, seandainya terjadi peristiwa di antara sesama tentara perempuan, maka tidaklah terdengar kecuali jeritan, karena perempuan memang secara fisik itu lemah. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Anjasah, rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah wahai anjaza bil qawarir dengan gelas-gelas kaca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wanita dengan gelas-gelas kaca, menunjukkan lemahnya fisik dan perasaan perempuan. Kalau kecewa itu terlalu kecewa, kalau sakit hati itu terlalu sakit hati. Ya, muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi serupakan perempuan dengan kawarir gelas kaca untuk menunjukkan lemahnya perempuan, dan demikianlah kenyataannya dan mudahnya pecah, sebagaimana mudahnya sakit hati, mudahnya kecewa yang berlebihan dan seterusnya. Maka dalam kau merasa wahai muslimah, dalam kau merasa mulia dengan agamamu, agama Islam yang lurus, janganlah engkau menjadi orang yang ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh manusia kemudian kau katakan, apa yang dilakukan oleh manusia engkau lakukan. Bahkan jadikalah terpasang di antara matamu dalil dan syariat sehingga engkau termasuk orang yang beruntung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sebagaimana dinukil dari Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Al-Qayyim di Miftahul Dari Sa'adah, ada perkataan yang menarik dari perkataan Ibnu Taimiyah, yaitu man farqad dalil dhalla sabil, siapa yang meninggalkan dalil ya maka dia akan tersesat jalan. Ini satu kaidah penting dalam beragama yang wajib dicamkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini bahasanya seorang muslim itu dalam beragama berpatokan pada dalil dari Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan pemahaman para ulama yang para ulama teladan. Maka man farqad dalil dhalla sabil, siapa yang meninggalkan dalil dia tersesat jalan. Dan ada satu buku karya guru kami di Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri, pengganti Al-Walid, pengganti Syekh Muqbil, untuk mengasuh Darul Hadis di Damaj, yang penting sekali dalam masalah ini, judulnya Hasyul Adillah, memenuhi dalil yang menunjukkan bahasanya anal ikhtilatan nisa'i birijal, campur bawa laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan tentara, itu minal fitanil mudillah, di antara kerusakan yang menyesatkan. Silakan baca buku ini. Fa inna fi hal iqna'a, isinya adalah akan meyakinkan para pembaca kerusakan di balik at-tajnid lil mar'ati, menjadikan perempuan sebagai jundi, sebagai tentara. Dan ini akan ikna memuaskan liman wafaqahallahu, untuk siapa saja yang Allah beri taufik dan hidayah. Ya, kemudian bab selanjutnya adalah ittaqun nisa'a, hati-hatilah dengan fitnah perempuan, godaan perempuan. Disampaikan, dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Adam, qala hadasana Syu'bah, an Sulaiman At-Taimi, qala sami'tu Aba Uthman An-Nahdi, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, tidaklah aku tinggalkan setelah aku meninggal dunia satu kerusakan yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah dan godaan perempuan. Dikeluarkan juga oleh Muslim, Tirmidzi, Tirmidzi mengomentari hadis hasan sahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wajah-wajah di sini artinya penjelasan, penjelasan tentang dororin nisa'i, bahaya perempuan bagi laki-laki, adalah penjelasan Mubarak Furi di Tufatul Ahwadi Sarah Jami' Tirmidzi mana suhu, berikut ini teksnya, berarti ini dikutip apa adanya. Kata beliau, karena tabiat li'anatiba, karena tabiat laki-laki kathiran itu banyak condong pada perempuan dan terjatuh dalam hal yang haram karena perempuan, dan terjadilah perang dan permusuhan gara-gara perempuan. Wa aqallu dzalika, dan godaan minimal dari gara-gara perempuan adalah adanya perempuan yang memotivasinya, memotivasi laki-laki ini untuk cinta dengan dunia. Dan kerusakan apakah yang lebih berbahaya dibandingkan hal ini? Dan Nabi mengatakan, ba'di setelah aku wafat, li'anna kaunahunna adara, karena perempuan itu betul-betul nampak membahayakan laki-laki, itu dhahara muncul ba'dahu setelah wafatnya Nabi. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini mengatakan, godaan perempuan lebih berat daripada godaan yang lainnya. Wa yashhadu lahu, dan ini didukung oleh firman Allah Ta'ala, zuina linnasi, dinampakkan indah bagi manusia rasa cinta pada kesenangan terhadap perempuan. Maka Allah jadikan perempuan itu min aini syahawat. Syahwat terhadap perempuan. Jadi perempuannya itulah syahwatnya. Dan ketika Allah sebutkan godaan-godaan, bada'a bihinna, maka dimulai dengan perempuan sebelum bentuk-bentuk godaan yang lainnya, sebagai isyarat bahasanya annahunna, bahasanya perempuan, godaan perempuan adalah al-asal fidhalika, adalah pangkal dari itu semua. Waqad qala ba'dul hukama, sebagian orang yang bijak menasihatkan, anisa syarru kulluhunna, berdasarkan pengalaman hidupnya orang bijak ini berkesimpulan perempuan itu seluruhnya negatif dalam pandangan orang ini. Namun seluruhnya jelek, namun yang lebih jelek pada perempuan adalah tidak ada laki-laki yang tidak memerlukan perempuan. Adamul istirna anhunna, semua laki-laki membutuhkan perempuan. Padahal menurut laki-laki, keberadaan perempuan itu imbasnya negatif semua bagi dirinya. Namun dirinya tidak bisa tanpa perempuan. Ma'annaha naqisatul aqli wa dini, padahal perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Itu maksud dengan kurang akalnya, bukannya tidak cerdas, namun yang dimaksud dengan kurang akal adalah meletakkan akal di belakang perasaan. Dan tidak mengedepankan nalar sehat dalam menimbang sesuatu, namun yang dipikirkan adalah kepuasan perasaan. Meskipun dia tahu itu tidak boleh, meskipun itu dia tahu kalau itu buruk, namun akalnya tidak bisa mengerem dan mengendalikannya. Tamilu ar-rajula ala ta'ati ma fihi naqsul aqli wa dini. Maka perempuan itu mendorong laki-laki untuk ta'ati, melakukan berbagai hal yang hal-hal ini adalah tindakan yang kurang akal dan kurang agama. Kasurlihi, semacam sibuknya laki-laki dengan perempuan, an, sehingga dia tinggalkan mencari perkara agama. Wa hamlihi ala tahaluki ala talabid dunya, dan didorongnya laki-laki untuk tahaluk, untuk kemudian bertaruh bahaya demi mencari dunia karena wanita, karena istri, dan wadhalika asyadul fasad, dan ini adalah kerusakan yang paling besar. Intaha sekian kutipan. Jadi tentu ini adalah bicara tentang umumnya perempuan dan bukan perempuan salihah, karena perempuan salihah kata Nabi akan membantu laki-lakinya dan suaminya untuk semakin taat, untuk menguatkan, membantu suaminya dalam iman. Jadi ini bicara perempuan yang tidak salihah. Kemudian dikutip dari perkataan Imam Muslim, Qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna dan Muhammad ibn Bashar, keduanya mengatakan hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Maslamah. Aku mendengar Abu Nadrah yuhadis, menyampaikan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan sejujurnya dunia itu hijau, yaitu enak dipandang, khadirah, dan sesungguhnya dunia itu halwatun manis, enak dikecap, khadiratun hijau, enak dipandang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah, pengurus yang mengurusi dunia. Fayangduru kaifa ta'malun, dia Allah akan melihat bagaimanakah kalian berbuat. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, hati-hatilah dengan fitnah dan godaan dunia, dan hati-hatilah dengan fitnah perempuan. Di sini perempuan disebut secara khusus, padahal sebenarnya bagian dari dunia. Ini menunjukkan, maka disebutkan secara khusus menunjukkan besarnya bahayanya bagi laki-laki, dan ini tidak pandang bulu, baik laki-laki yang jomblo, yang bujangan, atau yang sudah menikah, baik punya menikah pun baik punya istri satu ataupun istri dua, ataupun istri tiga, tetap saja perempuan tetap satu hal yang harus diwaspadai. Baik dia adalah orang yang berilmu, apalagi orang yang tidak berilmu. Baik orang yang lahiriahnya saleh ataupun tidak. Di sini juga dikeluarkan dan dilihatkan oleh Ibnu Majah. Sebagaimana setan menggoda manusia dengan menampakkan indah kebatilan di hadapan manusia dalam rupa kebenaran dan mengajak kepada kebatilan. Sebagaimana firman Allah, muhadhiran mengingatkan bahaya pada hamba-hambanya, minhu dari godaan setan. Ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, janganlah setan menyesatkan kalian, sebagaimana setan telah berhasil mengeluarkan dan mengusir abawaikum, ayah dan ibu kalian dari surga. Setan bisa mencabut, melepas dari keduanya pakaian keduanya, supaya keduanya memperlihatkan aurat keduanya. Inasnya setan itu melihat kalian, wa qabiluhu, dan orang dan makhluk yang sejenis dengannya, yaitu bangsa jin, di sisi di kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syaitina awliya, yang kami jadikan setan itu wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan fakadhalika, demikian juga perempuan diserupakan dengan setan. Likaunia, dikarenakan perempuan ini min asbabi, di antara sebab godaan untuk laki-laki. Demikian umumnya perempuan, ilaman rahimallah. Ini penyerupaan berdasarkan umumnya keadaan. Namun terkecualikan dari hal ini, dan tentu perempuan-perempuan yang terdidik dengan pendidikan yang baik, terdidik dengan agama, terdidik dengan kesalehan, terdidik dengan ketakwaan, terdidik dengan rasa malu. Ya, Imam Muslim mengatakan hadasana Amr ibn Ali qala hadasana Abdul A'la qala hadasana Hisham ibn Abi Abdillah dari Abu Zubair dari Jabir, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ra'a imra'atan, di luar rumah Nabi melihat seorang perempuan dan nampaknya terlihat sesuatu pada perempuan ini, sehingga timbul hasrat pada diri Nabi. Dan hari itu adalah gilirannya Zainab. Fa'ata imra'atahu, Nabi mendatangi istrinya Zainab. Dan ketika itu Zainab sedang tam'asu mani'atan laha. Jadi lewati dulu. Faqadha hajatahu, Nabi menyalurkan hajatnya, itu syahwatnya. Setelah itu Nabi mandi dan keluar menemui para sahabatnya. Nabi katakan, sesungguhnya perempuan itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Jika kalian laki-laki melihat perempuan dan itu menakjubkannya dan menimbulkan hasrat dan birahinya, falyati ahlahu, hendaklah dia datangi istrinya. Fa inna dhalika, maka hal itu yaitu menjimai istri, yaruddu, itu akan mengembalikan gejolak jiwa yang ada dalam dirinya sehingga tenang. Oleh karena itu, maka Allah sebut pernikahan itu sakinah, ketenangan, di antaranya adalah ketenangan dari hasrat biologis. Ya, disebabkan adanya penyaluran yang halal bersama pasangan halal. Dan kita cek syarahnya. Ya, tam'asu maknanya adalku menggosok. Al-mani'ah itu artinya al-jidu awala ma yudha' fid dibar. Kulit hewan di awal proses sama. Nah, tentang makna hadis ini, ya, supaya kemudian tidak punya pandangan negatif terhadap Nabi, ada penjelasannya. Nabi melakukan hal ini untuk menjelaskan dan membimbing umatnya untuk melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Nabi ajari mereka dengan perbuatan dan sabdanya. Adapun keinginan yang terbetik dalam jiwa, maka itu satu hal yang tidak salah. Nabi tidaklah dinilai salah karenanya dan tidaklah mengurangi derajatnya. Karena ini adalah sesuatu yang timbul karena tuntutan kemanusiaan dan syahwat normal manusia. Dan jangan punya sangkaan dengan Nabi SAW, bahasanya beliau melakukan hal itu karena kecondongan jiwa atau karena dikalahkan oleh syahwatnya. Hasyahu an dzalika. Nabi melakukan hal itu supaya diteladani dan dicontoh. Ya, supaya untuk mencegah dari dirinya apa yang diprediksikan akan terjadi. Ya, atau kemudian ya, kemudian kembali ke buku. Ya, ada kutipan perkataan An-Nawawi di Sharh Shahih Muslim. Para ulama mengatakan makna hadis ini isyarat pada kecondongan kepada al-hawa keinginan dan ajaan kepada kejelekan biar dengan sebab perempuan. Ya, karena lima dikarenakan Allah jadikan pada jiwa laki-laki kecondongan, kesukaan terhadap perempuan, taladzut bernikmat-nikmat dengan melihat perempuan dan hal-hal yang berkenaan dengan perempuan sampai-sampai obrolan perempuan itu terasa nikmat pada banyak laki-laki. Sehingga perempuan itu diserupakan dengan setan tidak dalam semua sisi. Namun dalam dorongan untuk melakukan kejelekan dengan bisikan ya, setan. Dan setan membuat nampak indah hal itu bagi laki-laki yang dia goda. Sehingga bisa disimpulkan dari hadis ini. Tidaklah sepatutnya wanita keluar berjalan di antara laki-laki kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Dan yang bersepatutnya laki-laki itu menundukkan pandangan meskipun hanya melihat pakaian perempuan, melihat kudungnya, itu sudah demikian menarik di mata laki-laki. Demikian nampak indah kudung hitam itu atau kudung yang lainnya di mata laki-laki normal. Sehingga al-i'rad memalingkan diri dan pandangan darinya secara mutlak. Dan syariat berusaha untuk memangkas semua materi yang mengantarkan pada timbulnya godaan dengan perempuan. Di antaranya adalah dalam sejumlah hadis-hadis yang dikutip oleh penulis, yang insya Allah akan kita baca lebih lanjut di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arudha'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian dari saya pamit dari ruang Zoom ya.